Dapat sinyal dari Ustaz Fajrul baru. Okay. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio RRI, radio yang kita cintai, dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kita kembali bertemu dengan Tafsir Sa'rawi bersama saya, rekan-rekan para ahli tafsir dari Timur Tengah, Ustadz Perdana, Ustadz Fajrul, dan ustadz-ustadz lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam ritsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Para pendengar rahimakumullah, di sini ada Ustaz Ardiansah, Ustaz Ardi. Kira-kira apa saja hal-hal penting yang perlu kita kaji dari Tafsir Sa'rawi terhadap ayat ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azram ridsun min amali syaitan. Ya Ustaz Sofyan, kalau kita melihat bahwa ayat yang mulia ini merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keharaman khamar secara khusus dan judi serta mengadu nasib ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya khamar pada fase sebelum ayat ini itu masih dihalalkan. Sebab khamar itu mengalami... Khamar, kira-kira definisi dari khamar ini apa? Itu adalah minuman keras. Sesuatu yang kullu ma yukhamiru katiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang kalau diminum dia banyak itu ma yukhamirul aqla. Ya, menutupi akal. Jadi pada fase pertama masih dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan bahwa di dalam khamar itu ada yang baik. Dan kita ketahui bahwa khamar itu dapat digunakan untuk bius, dan dapat juga digunakan untuk menahan rasa sakit. Nah, kemudian ketika ada seorang sahabat yang dalam kondisi mabuk salat, kemudian dia membaca surah Al-Kafirun. Ketika dia membaca surah Al-Kafirun terbalik-balik, karena kita ketahui di dalam surah Al-Kafirun itu ada ayat yang sama yang diulang oleh Allah dua kali. Ya, sehingga dia tidak selesai-selesai membaca surah Al-Kafirun itu, dan kemudian turunlah ayat la taqrabus salata wa antum sukara. Kemudian ayat yang turun ini yaitu ayat Al-Maidah ke ayat ke-90 ini turun di Madinah, di mana ketika itu langsung Allah Subhanahu wa taala mengatakan rijsun min amali syaitan fajtanibu. Tentang khamar tadi. Tentang khamar itu tadi. Jadi bahwasanya dia adalah rijsun. Iya. Najis. Najis. Nah, namun para menariknya ketika ayat ini turun, kata Ibnu Mas'ud, kota Madinah itu banjir dengan khamar. Jalan-jalan itu penuh dengan khamar. Perbuatan Ustaz keji. Ya? Iya. Ini mengenai khamar. Kalau mengenai maisir, bagaimana kira-kira Ustaz Fajrul? Maisir dalam Al-Maidah ayat 90. Perlu kita ketahui di sini, ketika sebelum disebut kata maisir itu, di situ ada huruf waw. Nah, waw ini adalah ma'tufun lima qablah, artinya larangan itu persis sama dengan khamar tersebut. Artinya yang dilihat di situ adalah kehancuran seseorang itu apabila melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang Ustaz, kebanyakan pemuda-pemuda sekarang ini mengatakan kalau minuman itu tidak memabukkan tidak apa-apa. Bagaimana pandangan Ustaz Sofyan terhadap atau saya sedikit menambahkan tadi maisir. Maisir itu berasal dari kata-kata yusrun. Mudah. Inna ma'al usri yusra. Ada kesusahan pasti ada kemudahan. Jadi disebutkan maisir, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, sangat berargumentasi. Artinya apa? Memang judi itu dibayangkan yang enak-enak, yang mudah-mudah. Jadi kenapa disebut judi itu dengan maisir? Ya. Judi dengan maisir. Maisir. Karena memang judi itu akan menggambarkan kita sebagai seorang yang pasti menang. Apapun ceritanya, pasti kita Anda nabung, masukkan, ambil kok apa? Bayar kecil, beli kupon harga 1000 akan mendapatkan 50 juta. Dan itu termasuk itulah maisir kuis, singkatannya. Maka menariknya di, kalau kita lihat kaji ayat 90 ini sangat terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Ketika Allah memulai dengan bahwa yang halal itu banyak, baru Allah memberi pada ayat 90 ini pelarangan. Artinya apa? Yang halal itu banyak, yang haram itu cuma 1 2 3 4 ini saja. Oke. Ustaz Zainal. Kemudian wal ansab. Wal ansab. Apa makna dari wal ansab atau berkorban nasib, untuk berhala? Wal azlam mengundi nasib. Iya, ini adalah beberapa kebiasaan. Ayat ini secara keseluruhannya menceritakan tentang beberapa kebiasaan Arab pada saat itu. Makanya ketika Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan, ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah dalam membimbing umat Islam ya, secara khusus dan manusia secara umumnya, untuk dapat menjalani kehidupan mereka itu dapat selamat dunia akhirat dan dapat sukses begitu. Salah satunya adalah wal ansab. Kebiasaan masyarakat saat itu adalah dengan memberikan sesajen kepada berhala. Jadi tujuan mereka memberikan sesajen ini adalah untuk mengharapkan kebaikan, untuk mengharapkan kesembuhan dan berkat, dan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan. Allah melarang hal ini, kenapa? Karena memang sebenarnya ansab itu, berhala-berhala itu sendiri tidak punya kekuatan. La yadurru wa la yanfa'. Bahkan seandainya ada lalat pun hinggap di hidungnya, dia tidak akan mampu untuk menepis lalat itu. Begitulah sangkingkan lemahnya berhala-berhala itu. Jadi Allah memberikan petunjuk, tidak usah berikan sesajen kepada mereka karena tidak ada manfaatnya. Serahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau beri kafarat, beri makan kepada 10 orang. Beri makan kepada orang lain. Bagus. Jadi kira-kira apa beda antara ansab dan azlam dalam ayat ini? Iya, kalau azlam ini adalah mengundi nasib. Ini juga salah satu budaya Arab. Ketika mereka ingin bepergian misalnya, mereka mengambil anak panah ini, ya, mengundi nasib dengan anak panah. Di busur anak panah itu ada beberapa anak panah tertera tulisan pergi atau tidak, iya atau tidak. Kalau misalnya ketika dikocok-kocok dan dilempar, yang jatuh adalah kalimat tidak, maka mereka akan menangguhkan kepergiannya. Dan kalau misalnya ternyata yang keluar anak panah yang bertuliskan iya, maka mereka akan berangkat. Jadi kehidupan mereka itu tergantung dengan busur panah, bukan tergantung dengan semangat dan keyakinan mereka untuk menjalani apa yang mereka ingin lakukan. Ustaz Fajrul, kenapa khamar, maisir, ansab dan azlam ini dikatakan rijsun min amali syaitan? Kenapa dikatakan rijsun, bukan dikatakan haramun? Ya kan? Rijsun min amali syaitan, kan begitu. Adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, menunjukkan bahwa orang yang berakal tidak akan mungkin mau melakukan pekerjaan seperti ini. Maka dimulailah khitabnya itu dengan innamal khamru, karena khamru itu akan dapat menutup akal. Artinya sudah tidak berakal lagi, tak pandai dia membedakannya mana yang baik, mana yang buruk. Maka untuk itulah Allah berfirman supaya kita itu tidak termasuk lingkungan seperti itu. Diibaratkan dalam kisah turunnya ayat ini juga menyebabkan larangan bahwasanya tidak diperbolehkan lagi untuk meminum khamar dan yang lain-lain sebagainya itu, karena perbuatan itu semua adalah perbuatan setan. Bagaimana? Ada tambahan Ustaz Arif? Saya menambahkan sedikit bahwa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ari, rijsun atau disebut dengan apa tuh? Rijis atau najis itu tidak saja terkait dengan benda kasat mata seperti khamar. Khamar itu benda. Ada makanan tersebut dengan najis, kotor, jorok. Tetapi juga perbuatan. Maka di sini mengundi, berjudi itu rijsun. Padahal itu bukanlah bentuk barang. Jadi rijsun bisa disebut terkait dengan benda, bisa juga terkait dengan perilaku. Ada perilaku ada yang beda antara haram dengan ridsun. Ya, maka disebut ridsun karena dia terkait untuk semua. Jadi apa rahasia dalam ayat ini? Bukan disebut haramun min amali syaitan, tetapi rijsun min amali syaitan. Kalau saya melihat bahwa kata rijsun di sini lebih bahwa seluruh perbuatan ini, artinya minum khamar, berjudi, mengundi nasib, ini akan membawa kepada keburukan. Artinya akan membawa kepada kerugian dan kerusakan di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Seperti contohnya minum khamar. Ya, kita ketahui bahwa di dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa khamar itu adalah puncak dari segala kejahatan. Artinya pangkal awal daripada kejahatan itu berawal dari khamar. Ketika kita membaca kisah Basisah misalnya, ya, ketika setan tidak mampu menggoda dia untuk berzina, membunuh, tetapi dia kalah ketika minum khamar misalnya. Tetapi ketika dia minum khamar, dosa-dosa yang lain juga dia lakukan. Begitu juga dengan judi. Nah, judi ini selalu diistilahkan menang ketagihan, kalah penasaran, akhirnya tidak akan pernah berhenti. Orang yang berjudi bisa menjual tanah dan bisa menjual bahkan istrinya sendiri atau anaknya sendiri. Iya, kalau saya melihat tambahan sedikit bahwa haram itu sangat terkait dengan nuansa agama Islam. Halal haram itu terkait dengan syariat. Tapi begitu tuh ridsun, secara naluri manusia yang normal dan berakal seperti kata Ustaz Fajrul, pasti akan menolak minum khamar. Agama apapun dia, orang yang cerdas pasti tidak akan mau berjudi. Orang yang pandai pasti tidak akan mau berkorban kepada berhala yang berhala sendiri tidak bisa menepis mudarat yang menimpa dirinya. Begitu juga orang yang berpikir matang tidak akan mau mengundi nasib. Jadi disebutkan ridsun ini lebih bersifat nuansanya universal. Tidak aja orang yang beriman saja meninggalkannya, tapi orang yang manusia, siapapun namanya, kalau dia manusia pasti meninggalkan 4 hal ini. Oh, jadi kalau kita lihat secara sepintas, awal ayat ini ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau dia telah beriman, dia telah tahu mana halal, mana haram. Tetapi yang rijsun ini menggiurkan. Nih saya lihat, setiap orang yang beriman pasti dia tidak akan mungkin minum khamar, berjudi, pasti tidak. Tetapi bisa tergiur dengan ridsun min amali syaitan. Kalau dikatakan haram, mungkin dia sudah menolak. Tetapi kalau dikatakan ridsun, ya kan, katakan ridsun, ini bukan haram, tapi ini ridsun. Ini akan perbuatan keji atau kotor. Min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Atau saya melihatnya seperti ini. Ini adalah satu bentuk penegasan lain yang tekanannya lebih kuat daripada sekedar haram saja. Kenapa? Karena memang najis itu sudah dikenal oleh orang Arab sebagai sesuatu yang menjijikkan. Artinya ketika engkau minum khamar, sadarilah bahwasanya seakan-akan engkau minum kencing sendiri. Minum kencing sendiri. Jadi akhirnya kalau ilustrasi seperti ini membuat seseorang itu tidak berani untuk minum khamar. Begitu juga dengan maisir, bermain judi. Itu seperti engkau mempermainkan kotoran di meja itu dan ilustrasi-ilustrasi seperti itu. Artinya Allah ingin mendekatkan pemahaman bahwa minum khamar, berjudi, kemudian mengundi nasib dan sebagainya itu adalah merupakan perbuatan yang sangat kotor yang tidak patut dilakukan oleh seorang muslim. Makanya sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Adi bahwa ketika ayat ini turun, maka kota Madinah itu banjir khamar. Kenapa? Karena setiap orang sudah membuang khamar yang dimilikinya. Bahkan khamar adalah minuman yang biasa, yang ketika minuman favorit bagi mereka. Seperti kita menyediakan teh sekarang ini. Jadi ada dua hal di sini yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90 ini. Pertama, kalau kita ingin untuk mendapatkan keberuntungan, maka tuflihun tadi, maka kita harus amanu dan harus menjauhi. Bukan sekedar beriman saja, tapi mendekat tak begitu. Jadi harus beriman dan menjauhi supaya kita mendapat keberuntungan. Artinya jangan pernah coba-coba gitu. Say no ya, say no to drugs. Jadi inilah maknanya itu ya. Tetapi yang terakhir yang paling penting kita pahami juga adalah ternyata ijtinab ya. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Semoga Allah menjauhkan kita dan kita dari hal-hal khamar, maisir, ansab dan azlam ini. dan kita menjadi sukses dengan kita menjauhi perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Perdana.